تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman qala haddatsana Waqi' bin al-Jarrah ibn Malih Abu Sufyan Al-Kufi Ar-Ru'asi Al-Kufi An-Nasr bin Ali Al-Jahdami. Ya, ini Nasr bin Ali Al-Jahdami, beliau kakek ya. Beliau punya cucu, namanya Nasr bin Ali juga, cucunya. Cucunya itu guru penulis, sudah berlalu ya. Guru penulis Kutubus Sitta. Guru penulis Kutubus Sitta itu yang bernama Nasr bin Ali. Itu nama lengkapnya Nasr bin Ali bin Nasr bin Ali. Itu nama lengkapnya. Jelas ya? Jadi jangan antum dapat di sini Nasr bin Ali. Oh ini kok bisa di sini tempatnya? Harusnya dia di tempat Utsman bin Abi Syaibah di situ. Tabakatnya, tingkatannya. Kenapa dia bisa berada di atas? Iya. Baik itulah ini ya. Nasr bin Ali yang pertama, yang cucu itu. Itu guru penulis Kutubus Sitta. Semuanya. Itu imam juga ya, imam besar. Dan ayahnya atau kakeknya ini juga ahli hadis terkenal. Dari rawi Bukhari dan Muslim. Dipakai riwayat-riwayatnya. Malah di Kutubus Sitta ada riwayatnya. Kata beliau, akhbarana An-Nadr bin Syaiban. Iya. Nadr bin Syaiban sudah berlalu ya, ini sebab kelemahan dalam hadis ini. Anabi Salama bin Abdurrahman bin Auf, Anabihi Abdurrahman bin Auf, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, juga sudah berlalu bahwa yang benarnya Abu Salama itu tidak mendengar hadis dari ayahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi katakan bahwa Rasulullah bersabda, innallaha farada siyama syahri Ramadan وَسَنَنْتُ لَكُمْ كِيَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. Sungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan menyunahkan sholat malamnya. Siapa yang puasa kiam Ramadan karena keimanan mengharap pahala, maka dia keluar dari dosa-dosanya. Seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Iya. Seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Sebenarnya makna ini ada ya di pembahasan Ramadan. Seorang keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa seperti dia dilahirkan oleh ibunya. Tapi itu dia lalui proses-proses puasa, sholat malam, zakat fitri, ya hal-hal yang terkait dengan 10 hari terakhir. Jelas ya? Ya kalau keutamaan hal-hal itu dia lalui dengan bagus, dia jalani Ramadan dengan ketentuan-ketentuannya, maka sangat diharapkan untuknya dari keutamaan ini. Kemudian kata beliau, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala akhbarana Nuh bin Qais Abu Rauh Al-Basri. Ini orang Basra. Hasan haditsnya. Qala haddatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami. Kemudian kata beliau, wa haddatsani Nasr bin Ali. Ini baru kita bicarakan, sudah ada di sanad ini ya. Ya, dan menceritakan kepada aku Nasr bin Ali. Ini yang cucunya ya, Nasr bin Ali. Qala akhbarana Nuh bin Qais. Qala haddathana Nasr bin Ali. Ini kakeknya ini, Nasr bin Ali kakek. Iya. Baik. Qala jami'an anin Nadr bin Syaiban. Keduanya berkata dari Nadr bin Syaiban. Jadi maksudnya Nasr... dari riwayat Qutaibah bin Sa'id dan Nasr bin Ali yang cucu ini, semuanya meriwayatkan dari Nuh bin Qais dan Nasr bin Ali, itu semuanya dari An-Nadr ibn Syaiban. Dari Nadr bin Syaiban. Iya. An-Abi Salama ibn Abdurrahman, dari Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf, annahu qala qulna lahu ala tuhadithuna hadithan sami'tahu min abika, sami'ahu abuka min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala bala. Qala akbala Ramadan. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, inna Ramadana syahrun iftaradallahu siyamahu. Wa inni sanantu lil muslimina fihi qiyamahu. Wa man samahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Kharaja min dunubihi kayawmi waladatku ummuhu. Ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Dan saya sudah terangkan ini riwayatnya ada kelemahan. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Hammad bin Mas'ada. Ini orang Basra juga ya. Qala haddatsana Nasr bin Ali al-Huddani. Iya. Qala an Nadhr ibn Syaiban, dari an Nadhr bin Syaiban, an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Ini sama ya dengan riwayat sebelumnya. Kemudian kata beliau, haddatsana Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami. Ini hadits lain sudah. Kita berpindah kepada hadits Anas bin Malik. Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami ini dari Bani Thaqifah al-Thaqafi. Beliau thiqah. Qala haddatsana Abu Amir. Ini Abu Amir al-Uqadi al-Qaisi al-Basri, orang Basra. Namanya Abdul Malik bin Amr. Namanya Abdul Malik ibn Amr. Fiqah. Kata beliau, haddathana Az-Zubair bin Abdillah. Az-Zubair bin Abdillah bin Abi Khalid al-Umawi. Ya, dan disebut di takrib dia makbul. Artinya makbul, diterima riwayatnya kalau ada mutabahnya, pendukungnya. Kalau tidak, haditsnya lemah. Dan ini sebab kelemahannya di sini ya. Kemudian kata beliau, haddathana Sofwan, menceritakan kepada aku Sofwan. Ya. Ini Sofwan Ibn Salim Al-Madani. Thiqah. Beliau berkata, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, saya mendengar Anas bin Malik berkata, faradallahu siyama Ramadan wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiyamahu. Ini dari ucapan Anas ya. Ada pendukungnya untuk Az-Zubair ini tadi. Dia diterima karena ada pendukungnya, bisa dihasankan haditsnya. Apalagi memang kenyataannya seperti itu. Kewajiban puasa Ramadan itu datangnya dari Allah. Iya, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Adapun sunnah salat malam itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.